Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Umat Islam ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua pusaka penting, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja, karena permasalahan dan problematika umat itu sangat banyak, sangat luar biasa banyaknya, dan jumlah nas Al-Quran dan Sunnah itu terbatas, maka kita membutuhkan sebuah alat untuk menggali Al-Quran dan Sunnah agar bisa menjawab semua problematika yang dihadapi umat itu, yaitu yang kita sebut sebagai ijtihad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ijtihad itu bersama Ustadz Sarwat, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali ijtihad dengan tema-tema yang jauh lebih seru dan lebih menarik dari tema yang sebelumnya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bincang-bincang kita yang lalu, kita sudah membicarakan tentang ijtihad. Antum sudah membahas betapa pentingnya sebuah ijtihad. Antum juga sudah membahas dan menerangkan kepada para pemirsa sekalian bahwa Rasulullah dan juga para sahabat sudah mencontohkan yang namanya ijtihad. Dan juga untuk menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang mustahid atau orang yang berhak melakukan ijtihad. Nah, pada pertemuan kali ini yang ingin kita ketahui adalah setelah kita tahu syarat-syaratnya, barangkali bisa disebutkan contoh-contoh atau pelaku-pelaku ijtihad yang disebut sebagai mustahid seperti antum sebut itu, siapa saja di dunia Islam itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mujtahid selalu ada di sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Dan awal mula mujtahid sebagaimana sudah kita sebutkan, ya tidak lain adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Sebagai seorang nabi, beliau memang menerima wahyu, tapi sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang ditanya dan sebagainya, beliau juga melakukan ijtihad juga. Tentu manakala wahyu tidak turun, ya. Dan beliau mengajarkan ijtihad juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Nah, kalau kita rujuk ke sirah nabawiyah, ya, jumlah sahabat itu kan sangat banyak. Ya, ada satu riwayat menyebutkan jumlah sahabat Nabi itu sampai 124.000. 124.000. 124.000 orang. Itu artinya bukan jumlah yang sedikit. Dan kalau kita bicara dengan koridor ilmu hadis, ya, yang dimaksud dengan sahabat itu kan siapa saja yang muslim, dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Islam dan wafatnya juga dalam keadaan muslim. Dia bertemu dengan Rasulullah secara nyata, ya, bukan secara mimpi atau apa. Dan masuk Islam. Ya, dia dalam keadaan Islam pada saat itu. Nah, kalau kita lihat dengan koridor ilmu hadis, ya sahabat itu berarti flat, semua sama. Mau itu Abu Bakar, mau itu orang yang cuma sekali ketemu Rasulullah ketika haji wada, itu semua dianggap sama. Intinya siapa saja yang pernah bertemu Rasulullah secara langsung dan beriman, masuk Islam, maka boleh kita sebut sebagai seorang sahabat. Ya. Kalau kita melihatnya dari kacamata ilmu hadis, satu level. Itu takrifnya sahabat itu seperti itu. Takrifnya sahabat. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu fikih, atau katakanlah lebih khusus tentang ijtihad, nah, tidak seluruh sahabat Nabi itu adalah mujtahid. Sebagian saja dari mereka yang mujtahid. Nah, di dalam salah satu tulisan Ilamul Muwaqqi'in itu, Al-Qayyim itu menyebutkan bahwa sebagian di antara sahabat itu memang mereka mujtahid. Tapi jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100-an lebih lah, 130 orang saja. Bandingkan dengan dari 124.000 sahabat. Iya. 124.000 sahabat. Itu hanya sekitar 100-an atau 130. Atau 130. Yang disebut-sebut sebagai mereka itu mujtahid. Nah, kita sudah bicara sebelumnya tentang betapa pentingnya ijtihad, syaratnya dan sebagainya. Nah, mereka yang masuk kualifikasi syarat-syarat itu cuma sekitar 130-an saja. Karena memang tidak semua orang punya kemampuan untuk berijtihad. Meskipun mereka disebut sebagai seorang sahabat. Karena syarat sahabat kan sederhana sekali, kan? Yeah. Asalkan dia ketemu Nabi dalam keadaan dia Islam, ya dia sahabat. Tetapi tidak semua sahabat itu mujtahid. Nah, sementara ijtihad itu membutuhkan kemampuan. Butuh ada syarat lain. Ada syarat lain, butuh apa namanya pendidikan juga, butuh macam-macam lah begitu. Nah maka kalau boleh kita sebut siapa di antara mujtahid yang kita bisa sebut namanya setelah Rasulullah, tentu para sahabat yang kibar, yang utama. Ya kita bisa sebut misalnya Khulafa ar-Rasyidin itu semua adalah mujtahid. Tidaklah mereka diangkat menjadi khalifah kecuali karena kemampuan mereka dalam berijtihad. Karena di masa lalu waliul amr atau apa namanya pemimpin itu, ya dia harus pemimpin agama juga, dia harus tahu hukum. Tidaklah Abu Bakar diangkat menjadi khalifatul Rasulillah kecuali karena kemampuan beliau dalam berijtihad. Begitu juga tidaklah diangkat seorang Umar sepeninggal dari Abu Bakar kecuali karena Umar memang beliau ahli dalam bidang ijtihad. Utsman, Ali dan seterusnya itu ya dipilih karena kemampuan ijtihadnya, bukan kemampuan mengumpulkan massa ya, bukan kemampuan membeli suara, bukan, tapi kemampuan beliau dalam ilmu agama yang dalam hal ini spesifik adalah berijtihad. Jadi kalau pertanyaan tadi mau saya jawab dengan mudah, siapa contoh mujtahid? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Ya, itu mujtahid utama sekali, ya kan? Setelah itu Umar, Utsman, Ali. Ridwanullahi alaihi. Itu tidak kita luputkan juga Rasulullah. Ya. Ah, Rasulullah ya, sebagai saja itu sebagai yang pelaku utama. Murabbi dari para mujtahidin. Iya, dan kita kenal kemudian ada memang fikihnya Umar, fikihnya Abu Bakar, fikihnya Utsman, fikihnya Ali gitu ya. Selain itu juga banyak juga para mujtahid yang walaupun mereka tidak menjadi khalifah ya. Ada Aisyah radhiyallahu anha, itu juga mujtahid juga. Kemudian dari kalangan sahabat yang agak sedikit junior misalnya ada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ada Ibnu Umar ya. Jadi Umar tuh bapaknya mujtahid tapi anaknya Ibnu Umar mujtahid juga gitu kan. Ada Amr bin As, ya kan? Amr bin As juga mujtahid juga, banyak juga dia punya fatwa. Nanti anaknya Abdullah bin Amr bin As juga. Begitu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau juga ahli juga dalam bidang itu. Jadi banyak yang bisa kita sebut di antara para sahabat itu yang memang mereka punya ijtihadat, punya apa namanya fatwa-fatwa yang dibangun berdasarkan logika. Dan di masa sahabat Nabi ini juga sebenarnya boleh kita sebut sudah ada madhab juga. Misalnya ada madhab Ibnu Umar. Ya, tadi seperti yang Antum sebutkan, ada fikih Umar, fikih Abu Bakar, fikih Aisyah. Iya. Artinya boleh disimpulkan ada madhab Umar, madhab Abu Bakar. Iya, karena dikatakan madhab itu karena dia punya fatwa, di mana fatwanya itu spesifik, unik, tidak sama dengan fatwa yang lain, karena memang suka apa, terjadi perbedaan dengan masing-masing istidlalnya. Karena mereka kan juga punya dasar bagaimana mengambil kesimpulan. Katakanlah contoh yang sederhana, mungkin saya sudah ungkapkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana ijtihad orang bertayamum karena bukan nggak ada air, tapi karena dia dalam keadaan kedinginan. Itu dilakukan oleh Abdullah Amr bin As. Amr bin As gitu. Dia berijtihad dan waktu itu tidak ada nas, tidak ada wahyu, tidak ada hadis Nabi. Dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya dibenarkan oleh Rasulullah. Itu contoh kecil saja. Nanti Abu Bakar, Umar dan sebagainya luar biasa ijtihad mereka punya banyak koleksi ijtihad ya. Ya, jadi itu sebagai landasan kita. Jangan dikira bahwa ijtihad itu adalah suatu perbuatan yang apa namanya yang hanya dilakukan oleh orang sekarang saja, tapi sebenarnya ijtihad itu sudah landasannya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dicontohkan ya kita punya para kibaru sahabah yang mereka memang ahli dalam bidang ijtihad. Menarik sekali ya. Artinya para sahabat adalah contoh-contoh kita untuk meniru mereka dalam berijtihad ya. Dan mereka belajar ijtihad dari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga menarik tadi ada fikih dari masing-masing sahabat itu karena ijtihad yang berbeda-beda. Cuma ketika kita menyebut ada fikih Umar, fikih Abu Bakar dan seterusnya, fikih para sahabat itu tidak kita kenal kemudian pada hari ini. Hanya mengenal fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Ahmad, fikihnya Imam Abu Hanifah. Nah, kenapa kemudian ada terjadi di dalam sejarah seolah-olah madhab para sahabat kemudian menghilang gitu? Ya jadi begini, di masa sahabat itu kan ijtihad itu belum terlalu luas cakupannya, masih pada bidang-bidang yang sedikit-sedikit saja. Yang kedua memang tidak dibangun dalam sebuah koridor usul fikih yang lengkap juga. Jadi ijtihadnya dilakukan hanya untuk kasus-kasus tertentu di mana mereka butuh lalu mereka ijtihad. Nah, beda dengan nanti kalau kita sudah bicara pada masa-masa berikutnya di zaman para mujtahid mutlak, ijtihad yang mereka lakukan itu lengkap dari A sampai Z, seluruh aspek kehidupannya. Dan dibangun di atas sebuah landasan yang juga sangat-sangat kuat dan didesain sedemikian rupa untuk bisa menjawab semua tantangan zaman yang ada, yang dibangun secara sistematis. Ya, dibangun dengan sangat sistematis, dan itu nanti terbukti sampai hari ini pun kita masih menggunakannya. Bangunan itu ya, karena dia sekarang sistematis, kuat dan menyeluruh seluruh aspek. Dan ketika zaman berganti, tempatnya berpindah dan sebagainya, landasan yang mereka bangun itu ternyata sangat-sangat kokohnya tetap masih bisa digunakan sampai hari ini. Plus dengan satu catatan lagi, bahwa nanti kalau di masa mujtahid itu, empat madhab itu, semua sudah ditulis, sudah ada kodifikasinya, sudah menjadi kitab. Sedangkan yang di zaman Umar apa segala macam itu tidak menjadi satu kitab tersendiri. Ya, kita kenal ada mazhab Umar itu setelah kita sudah masa-masa para berikutnya, menyebutkan. Oh, dulu pernah diijtihadkan oleh Umar, diijtihadkan oleh Ali, oleh Aisyah dan sebagainya. Tapi Umar tidak pernah menulis buku. Bahkan beliau tidak pernah menulis ilmu usul fikih sebagai landasannya. Gitu. Jadi memang agak berbeda tentu hasilnya. Tapi walaupun berbeda seperti itu, Umar, Abu Bakar dan para sahabat kibar yang lain, tentunya mereka melakukan ijtihad dengan sistem-sistem yang memang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja, ya pastilah itu. Karena kan gurunya adalah mereka. Nah, cuman kan apa yang dilakukan oleh guru belum tentu lengkap, ya kan? Nanti dilengkapi oleh muridnya, sampai pada satu zaman di mana semuanya sudah sangat lengkap, sudah sangat kokoh, disempurnakan sedemikian rupa. Guru, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan kita anggap sebagai guru kan. Nah, mereka sebagai pencetus ide dasarnya, memberi contoh-contoh awalnya, tapi nanti disempurnakan sampai pada masa memang betul-betul sempurna. Ya, gitu. Sistemnya sudah terbangun, hanya saja belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Ya, belum menjadi sebuah disiplin ilmu, belum di kodifikasi, belum ditadwin dan seterusnya begitu. Oke, menarik sekali kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah pelaku utama dalam berijtihad. Begitu juga para sahabat, mereka adalah para mujtahid. Sampai muncul kemudian ada fikih Umar, fikih Abu Bakar dan fikih para sahabat yang lain. Karena mereka adalah para mujtahid. Itu baru dari kalangan sahabat. Nah, nanti setelah jeda yang berikut ini kita perlu mengetahui juga Zat, generasi mujtahidin setelah generasi sahabat. Baik, insyaallah. Para pemirsa, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan untuk mengetahui generasi setelah para sahabat, generasi mujtahidin berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Para pemirsa, kembali lagi kita akan bincang-bincang seputar ijtihad. Tadi kita sudah sampai pada figur-figur mujtahid dari kalangan sahabat dan juga dari Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang mujtahid. Nah, sekarang kita akan dengarkan penjelasan dari Ustaz Ahmad Sarwat LCMA tentang figur mujtahid dari generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Ya, siapa saja Zat generasi tabi'in yang bisa kita masukkan dalam level mujtahid? Ya, jadi gini, kalau di kalangan sahabat yang terakhir hidup itu yang terkenal dan dia juga mujtahid adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, ya, generasi sahabat ya, yang beliau mujtahid lah. Mujtahid. Tapi kalau sekedar sahabat saja dia tidak mujtahid, ada beberapa catatan riwayat. Disebutkan misalnya salah satunya Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laisi radhiyallahu anhu. Beliau ini disebut-sebut meninggalnya paling akhir. Artinya sahabat yang terakhir lah. Sahabat yang orang yang pernah bertemu Rasulullah SAW yang meninggal paling akhir adalah Abu Tufail. Iya, disebutkan beliau wafat tahun 102, ada versi yang lain mengatakan 110. 102 atau 110 Hijriah. Itu sahabat yang terakhir kali wafat. Ya. Tapi Abu Tufail ini tidak bisa kita masukkan dalam klasifikasi sebagai mujtahid karena kita tidak menemukan misalnya hasil ijtihadnya atau fatwa-fatwa dan sebagainya begitu. Nah, tapi begini, ketika Rasulullah masih hidup di Madinah, memang dulu semua sahabat berkumpul di Madinah. Bahkan penduduk Madinah itu bertambah hampir 2 kali lipat sejak Nabi belum datang ke Madinah. 10 tahun kemudian ketika Rasulullah wafat itu jumlahnya mencapai 30 ribu orang. Dari yang tadinya cuma sekitar 15 ribuan. Pertumbuhannya 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat, ya. Pada tahun tersebut. Karena memang pusatnya ada di Madinah, kan. Rasulullah tinggal di Madinah. Tetapi sepeninggal Rasulullah, ternyata para sahabat itu kebanyakan yang mereka keluar dari kota Madinah. Kenapa keluar? Ada banyak alasannya, tapi tentunya memang risalah Islam harus disebarkan ke seluruh dunia. Dan pada saat itu ada yang keluar, tapi ada juga yang menetap. Tentu banyak yang di dalam Madinah. Tapi maksud saya yang kibaru sahabah, yang para mujtahid, apa namanya, di antara para sahabat ini, ada yang memang dulu sejak zaman Nabi memang sudah dikirim keluar untuk menyebarkan dakwah di sana. Tapi ada juga yang sepeninggal Rasulullah baru mereka berangkat. Tentu mereka keluar itu ada tujuannya, yaitu bukan hanya sekedar menyebarkan dakwah, tetapi juga melahirkan atau mencetak para kader-kader mujtahid berikutnya, the next generation, gitu ya. The next generation mujtahid. Ya, kalau di Madinah tetap ada dan banyak apa namanya para sahabat yang kemudian menjadi ulama di Madinah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, ya kan? Beliau putra dari Umar bin Khattab sendiri, termasuk Zaid bin Sabit misalnya. Beliau kan apa namanya penulis Wahyu ya. Itu tokoh mujtahid dari kalangan sahabat yang menetap di Madinah. Menetap di Madinah sampai wafat beliau. Dan selama mereka di Madinah, mereka juga melahirkan para mujtahid juga. Punya murid. Ya. Punya murid gitu. Yang mereka kader, yang mereka bina. Sehingga para murid inilah yang kemudian akan meneruskan risalah syariah berikutnya. Misalnya kalau boleh kita sebut Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib itu orang yang terbina, terkader di Madinah. Madrasahnya Abdullah bin Umar itu. Madrasahnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Sulaiman bin Yasar dan sebagainya lah, termasuk yang sering disebut Nafi'. Nafi'. Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar gitu. Itu kan kalau ada hadis yang dari jalur Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah itu kan dikatakan sebagai silsilah dzahabiyah. Silsilah dzahabiyah. Nah, itu Nafi' itu ya tinggalnya di Madinah itu. Jadi kalau ditanya siapa saja di antara para mujtahid dari kalangan tabi'in kalau di Madinah, nah itu yang tadi saya sebutkan gitu. Sementara itu, di Tabi'in ya. Ya, jadi mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, betul. Mereka tapi bertemu dengan sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar itu. Ya, bertemu dan bukan karena ini statusnya bukan hanya tabi'in ya, tapi mujtahid di kalangan tabi'in. Kalau tabi'innya cukup banyak, tapi mujtahid di kalangan tabi'in, nah itu ya enggak semuanya sama dengan sahabat tapi jumlahnya ada. Tadi Abu Tufail itu sahabat yang wafat terakhir, tapi tidak kita masukkan ke dalam tidak sebagai mujtahid. Mujtahid. Jadi gitu. Juga dengan tabi'in juga banyak. Ya, tabi'in lebih banyak lagi pasti jumlahnya dari sahabat kan? Karena takrif dari tabi'in kan adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan kemudian juga matinya dalam keadaan Islam begitu ya. Nah, tetapi tidak seluruh tabi'in itu adalah mujtahid. Nah, kalau kita sedang bicara tentang tabi'in yang mujtahid, ya itulah. Di Madinah tadi ada, di Mekah juga ada. Ya, di Mekah itu kan siapa ada Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Umar tadi di Madinah, Abdullah bin Abbas. Ya, dari gurunya yang dari kalangan sahabat itu adalah Abdullah ibn Abbas. Abbas itu ya. Ya, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini di Mekah mengajar banyak orang. Ya, di antaranya adalah mujahid. Mujahid. Nah, mujahid ini berarti tabi'in yang tinggal di Mekah dibina atau dikader oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Kemudian ada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Tawus. Tawus. Ya, ini kita sering mendengar namanya. Cuman kita enggak tahu positioning-nya mereka tuh di mana gitu. Ternyata di Mekah. Ah, ternyata mereka tuh di Mekah ya. Walaupun begini juga kalau kita sebut misalnya Tawus gitu ya, ternyata Tawus itu juga nggak hanya hidup di Mekah dia, pernah juga dia tinggal di Yaman. Sehingga kalau nanti kalau kita sebut Yaman, ternyata ada lagi namanya Tawus juga. Yaitu orangnya dia juga. Cuma memang beliau yang lebih paling banyak itu adalah di Mekah. Itu sebagai muridnya dari Abdullah bin Abbas. Termasuk juga Abdullah bin Zubair, ya, Ibnu Zubair juga memang mengajar juga di Mekah. Nah itu kan tadi Haramain ya, memang Haramain. Itu negeri di mana Rasulullah pernah tinggal. Ya, Madinah nah, dan Mekah. Di luar itu ada Kufah. Jadi ini, penyebaran para sahabat setelah Rasulullah wafat bukan hanya ke Mekah atau di Madinah, ke Kufah juga. Kufah juga. Nah, Kufah itu para sahabat yang pernah ke sana diantaranya tentu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau jadi khalifah, beliau pernah ke Kufah dan bahkan pusat kekhilafahan pun pernah pindah juga ke sana. Di Kufah. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga tinggal di Kufah juga. Dan Mas'ud. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini kemudian mengajar di sana, di Kufah itu. Ada banyak orang-orang yang pernah beliau tangani dan beliau bina, dan lahirlah di antaranya para mujtahid dari kalangan tabi'in, misalnya Al-Qamah. Al-Qamah. Al-Qamah. Kemudian ada Al-Aswan, ada Masruq, ada Syuraih, ya kan? Syuraih. Ada Asy'abi, bahkan Asy'abi. Ada An-Nakhai. Oh, Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai yang nanti menjadi guru dari Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah gitu. Itu Kufah. Nanti ada Basrah lagi. Kufah, Basrah, dua kota yang berbeda. Dan di Basrah ini kemudian juga ada Anas bin Malik, ya, atau juga ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Itu tinggal di Basrah, mengajar di Basrah, dan salah satu di antara tabi'in yang berhasil dikader atau dibina itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Basri ini, itu nisbah kepada Basrah itu. Ya. Nama ini cukup populer. Sangat populer. Iya. Tapi kita baru tahu ternyata beliau murid dari Anas bin Malik. Betul, betul, betul. Kemudian ada juga Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin. Ibn Sirin, iya. Nah, sedangkan di Syam juga banyak. Ya, ada banyak juga di Syam, karena di sana Syam ini cukup banyak orang yang para sahabat yang datang ke negeri Syam. Bahkan Khalifah Umar pun pernah ke Syam juga. Khalifah Umar. Iya, pernah ke Palestina kan, ke Al-Quds dan sebagainya. Termasuk ada Mu'az bin Jabal, ada Ubadah, ada Abu Darda Ridwan. Di Syam gitu. Ya, mereka pernah tinggal di Syam dan kemudian melahirkan para ulama yang ada di negeri Syam. Salah satunya yang paling terkenal adalah khalifah yang terkenal itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau itu berguru kepada para tabi'in atau atba'un tabi'in. Beliau mujtahid. Beliau mujtahid. Tapi selain dikenal sebagai khalifah, ya, bahkan ada yang menyebutnya sebagai khalifah kelima dalam Khulafaur Rasyidin itu. Beliau juga seorang mujtahid. Iya, betul, betul. Murid dari para sahabat yang tinggal di Syam itu. Iya, atau murid dari tabi'in. Murid dari tabi'in. Nah, saya enggak tahu apakah beliau ketemu langsung dengan sahabat, kayaknya enggak sih kalau Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Nanti ada Al-Khawlani, ada Makhlul Ad-Dimashqi, kemudian ada Raja bin Hayyah, ya kan. Ada Al-Auza'i. Al-Auza'i. Al-Auza'i itu juga dari Syam juga. Dari Syam. Selain itu mana lagi? Mesir. Mesir. Oh, Mesir banyak ini. Ya, para mujtahid yang lahir di Mesir. Sahabatnya siapa Zat yang ke ya, Mesir itu? Ya, tentu saja Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As. Karena beliau yang pertama kali membuka menaklukkan Mesir itu. Ada ada Yazid bin Hubaib, ya, ada Al-Lais bin Sa'ad, itu orang-orang yang kemudian dikader di sana, ya, di Mesir itu. Amr bin As. Ya. Kemudian di Yaman itu ada Matraf bin Mazin, ya. Beliau tinggal di Son'a gitu. Selain itu juga ada Hisham bin Yusuf gitu. Itu adalah tujuh penjuru negeri. Ada tujuh titik ya, penyebaran titik, ya, para sahabat itu. Termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Yaman, Syam, dan juga Mesir. Iya, itu kemudian mereka menyebar di mana-mana dan kemudian melahirkan mujtahid-mujtahid baru, ya, dengan ilmunya, dengan kemampuannya dan sebagainya, yang nanti pada akhirnya akan melahirkan para mujtahid-mujtahid berikutnya yang kita nanti masuk ke zaman adanya mazhab yang empat. Jadi yang antum sebutkan tadi adalah figur para mujtahid dari generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Murid dari para sahabat yang menyebar ke tujuh titik tadi itu. Iya. Nah, tetapi para tabi'in ini, yang dari mujtahid ini, mereka pun sayangnya juga tidak atau belum masuk di masa di mana mereka menuliskan buku-buku mereka. Gitu. Jadi, kalau kita tanya peninggalannya memang tidak ada. Kita tahu dari mana mereka itu mujtahid, nah itu dari buku-buku yang lahir pada berikutnya, di dalam kitab-kitab berikutnya itu disebutkan bahwa riwayat-riwayat mereka. Mereka berfatwa begini, berijtihad begini dan sebagainya, maka kita kenal mereka dari tulisan generasi berikutnya. Nah, di masa mereka sendiri, mereka tidak pernah menuliskan satu kitab, gitu. Ya, cukup seru, Zat, generasi atau para mujtahidin dari generasi para tabi'in, yang mereka adalah kader-kader langsung dari para sahabat yang tersebar dari tujuh titik itu. Setelah generasi itu mungkin adalah generasi para mujtahid yang kita kenal, yang sangat populer, empat mazhab itu, Zat. Iya, itu nanti akan kita bahas dalam segmennya nanti kita bahas. Oh iya, berarti kita jeda dulu. Ya. Nanti akan kita bahas setelah generasi tabi'in ada mujtahid lagi yang kemudian populer dan dikenal oleh masyarakat. Baik. Baik, setelah jeda berikut kita akan mendengarkan penjelasan lain tentang mustahid-mustahid mutlak di kalangan setelah generasi tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kembali lagi kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang ijtihad. Tadi kita sudah sampai pada figur-figur mustahid dari kalangan tabi'in. Setelah sebelumnya kita mengetahui figur-figur mustahid dari kalangan sahabat. Nah, sekarang perjalanan kita semakin seru ketika para tabi'in kemudian punya murid-murid yang juga mereka adalah kemudian menjadi seorang mustahid. Dan mustahid-mustahid ini yang kemudian kita akan kenal sampai sekarang. Ada Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan sebagainya. Nah, seperti apa proses lahirnya mereka dari kalangan tabi'in itu, punya murid-murid mereka? Kita akan dengarkan penjelasan secara gamblang dari Ustaz Ahmad Sarawat. Silahkan Ustaz. Ya, jadi sepeninggal para sahabat dan juga tabi'in, begitu ya, muncullah kemudian murid-murid mereka berikutnya. Ya, masih tabi'in atau bukan, bahkan juga atba'u tabi'in. Itu kemudian lahirlah pada tahun 70 Hijriah itu Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah di Kufah. Di Kufah. Nah, sebagian orang menganggap beliau ini masih termasuk tabi'in karena bertemu dengan salah satu di antara sahabat Nabi. Tapi juga ada sebagian riwayat yang agak meragukannya, dianggap bukan sebagai tabi'in, tapi termasuk atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Lahirlah kemudian misalnya Al-Imam Malik, ya. Kemudian lahir juga ulama-ulama besar, generasi, kalau saya boleh menyebut ini generasi yang ketiga. Setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, ini generasi sesudah para tabi'in, yang sering disebut dengan generasi atba'ut tabi'in. Walaupun itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak, bisa saja dia adalah seorang tabi'in juga. Ya. Misalnya di Mekah itu lahir seorang ulama besar, mujtahid yang sangat masyhur, banyak fatwanya dan banyak orang berguru kepadanya, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Itu di Mekah, ya kan, generasi berikutnya nih, sudah generasi yang ketiga. Di Madinah, itu tadi saya sebut Al-Imam Malik. Oh, Imam Malik. Kalau nggak salah sekitar tahun 93 Hijriah. Nah, di Kufah sendiri ada Imam Abu Hanifah tadi yang lahir tahun 70. Nah, di Basrah, guru besar mereka adalah tentu ya, Al-Imam Hasan Al-Basri. Itu beliau memang agak lama durasi hidupnya. Kemudian di Kufah juga ada Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian di Syam tadi sudah kita sebut Al-Auza'i, ya kan? Kemudian ada Al-Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i ini beliau tinggalnya hampir di semua tempat. Ya, hampir berkelana. Berkelana karena beliau aslinya adalah keturunan dari Quraisy, ya kan, tetapi lahirnya di Palestina atau di Gaza. Ya. Kemudian pulang ke Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian ke Kufah, ke Yaman, terhir ke Mesir. Nah, artinya beliau imam di segala tempat itu memang. Lahir pada tahun 150 Hijriah, di tahun yang mana di situ juga Al-Imam Abu Hanifah wafat. Jadi memang tidak bertemu ya, tidak bertemu. Wafatnya Abu Hanifah adalah tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Ya, begitu sebanyak ditulis oleh para ahli sejarah. Di Mesir ada Al-Layth bin Sa'ad, kemudian di Neysabur itu ada Ishaq bin Rahawai. Ada juga Imam Abu Thawr, ya kan, bahkan generasi berikutnya lagi nanti ada Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau muridnya dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Imam Dawud, yang dikenal sebagai pendiri mazhab Zahiri. Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri, gitu. Ada juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Bahkan juga, apa namanya, mereka-mereka ini bisa dikatakan sebagai, ya, mujtahid-mujtahid yang ada di masa itu yang menjadi kiblat dari para umat Islam di seluruh dunia untuk belajar ilmu agama. Ke masing-masing tempat itulah mereka berguru, mereka belajar, dan kemudian ini yang menarik, yang membuat mereka agak unik dari generasi mujtahid-mujtahid sebelumnya. Kebanyakan dari mereka itu sudah mulai mentadwin, menuliskan ilmu mereka. Jadi generasi pertama para sahabat, kita tidak menemukan buku mereka. Kita mendapatkan fatwanya, tapi tidak menemukan tulisan langsung. Begitu juga tabi'in tadi ya. Kita tidak menemukan tulisan, hanya fatwanya saja yang sampai kepada generasi berikutnya lewat riwayat, lewat gurunya, lewat gurunya gitu kan. Baru pada generasi ketiga ini. Nah, pada generasi ketiga inilah kemudian budaya mentadwin atau menulis dalam bentuk buku itu sudah mulai. Mulai besar gitu. Katakanlah Al-Imam Syafi'i itu banyak sekali karya tangan beliau bahkan. Artinya tadi antum sebutkan ada sekitar 13 atau berapa ya, mustahid. Kurang lebih 13. Tapi yang kita kenal secara masyarakat mengenalnya cukup populer itu cuma 4 set. Atau mungkin kalau mereka yang menjadi santri atau pernah belajar di kampus syariah dan lain sebagainya mengenal Daud Ad-Dhahiri dan lain sebagainya. Nah, yang lain pada kemana ini set? Ya itu tadi, ini faktornya ada banyak. Salah satunya faktor apa yang mereka tulis. Jadi ilmu itu kan memang akan abadi kalau ditulis. Walaupun yang punya ilmu itu sudah dipanggil oleh Allah, sudah menghadap, tapi ilmun yuntafa'u bihi itu masih tetap berjalan. Ya tentu akan memperbesar pahala penulisnya. Nah, 4 mazhab yang kita kenal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka memang luar biasa dalam masalah memproduksi karya dalam bentuk kitab tertulis gitu. Abu Hanifah memang tidak menulis dengan tangannya sendiri, tapi beliau punya murid-murid yang memang luar biasa. Semua fatwa, semua ijtihad, semua usul fikih yang beliau hasilkan itu ditulis sedemikian rupa oleh para murid-muridnya. Oleh para muridnya. Kita bisa sebut misalnya di antaranya kitab-kitab di kalangan mazhab Hanafi apa misalnya? Iya, muridnya misalnya Al-Qadi Yusuf. Al-Qadi Yusuf misalnya atau Muhammad ya Muhammad, kan. Ada Zufar dan sebagainya. Kita bisa menemukan mereka-mereka itu menulis begitu banyak, ada Al-Mudawwana, Al-Kubra dan sebagainya. Itu kitab-kitab yang ditulis di masa-masa itu yang bukan hanya selembar dua lembar tapi berjilid-jilid gitu. Yang kita tidak bisa bayangkan di zaman itu belum ada komputer, belum ada mesin cetak, ya kan? Belum ada prosesor yang bisa mengedit dan sebagainya, tapi ditulis dengan tangan. Dan kemudian dipelajari, diperbanyak, atau disalin lagi dan sebagainya oleh para warok di masa itu ya. Nah, karena itulah kemudian kita sekarang bisa menemukan mazhab-mazhab itu masih ada. Jadi keunggulan mereka adalah bukan hanya sekedar punya murid, bukan hanya sekedar punya kekayaan ilmu, tetapi muridnya itu diajarkan ilmunya dan kemudian mereka menuliskannya. Katakanlah Al-Imam Syafi'i misalnya. Beliau kan menulis bahkan 2 kali kan. Yang pertama di Baghdad. Di Baghdad itu apa? Qaul Qadim. Yang Qaul Qadim itu Al-Hujjah. Al-Hujjah itu kan sudah ditulis oleh beliau. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir misalnya, beliau menulis lagi yang kita kenal sekarang dengan Al-Umm misalnya. Nah, kitab-kitab itu kemudian oleh murid-muridnya itu kemudian ditulis ulang, disyarah, atau sebaliknya malah ditalkhis dan sebagainya kan. Al-Umm itu oleh murid Syafi'i, Al-Muzani itu kemudian dibuatkan apa namanya? Mukhtasarnya. Ringkasannya. Ya, dengan demikian kemudian ilmunya itu kemudian jadi berkembang kan? Dibuat ringkasan kemudian dari Mukhtasar Muzani ini berkembang lagi menjadi kitab-kitab yang disyarah, yang kemudian dikasih banyak lah, dikasih hasyiah, dikasih apa dan sebagainya, dan hasilnya menjadi ribuan, gitu. Ribuan kitab fikih gitu. Itu salah satu faktor kenapa kemudian nama keempat imam madhab itu menjadi populer sampai hari ini. Populer dan kita bisa menyebut dengan istilah kerennya itu ya abadi. Abadi. Tidak habis dia, tidak seperti katakanlah Daud ya, Daud Adz-Dzahiri, kita tidak mengenalnya sebagai sebuah madhab besar gitu. Boleh jadi di masanya besar, boleh jadi, ya kan? Atau pernah adalah abad, 2 abad, 3 abad, 4 abad itu, tapi kemudian ya mengalami pasang surut. Bisa saja karena memang generasi berikutnya sudah tidak ada lagi, atau generasi yang berikutnya itu sudah pindah mazhab, pindah ke mazhab yang lain. Sehingga akhirnya katakanlah Imam Syafi'i ya, dulu sebelumnya kan di Mesir itu mereka mazhabnya apa? Guru agamanya Al-Lais kan. Tapi kemudian setelah Al-Imam Syafi'i datang ke Mesir, ternyata ilmu beliau memang katakanlah lebih menarik, murid-murid Al-Lais itu kemudian pada berpindah belajarnya kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, dan kemudian Imam Syafi'i atau murid-muridnya itu kemudian ya akhirnya mendominasi di Mesir itu, dan itu memang pasang surut lah. Itu yang menyebabkan madhab Al-Lais kemudian bergeser. Ya. Kita hari ini tidak menemukan ada mazhab namanya Al-Lais. Padahal sebenarnya mazhab itu banyak. Banyak. Bisa kita sebut sampai 13 lah begitu kan. Lebih dari 4 sebenarnya. Lebih dari 4, ya. Yang istilahnya kita sebut dengan masyhur atau mu'tamad ya. Yang sampai hari ini masih ada. Diajarkan orang, ditulis dan sebagainya itu ya yang 4 itulah. Gitu. Yang disebut sebagai Al-Madahib Al-Arba'ah. Al-Madahib Al-Arba'ah gitu. Ya sama dengan ilmu hadis kan begitu juga. Sebenarnya perawi hadis itu jumlahnya sangat banyak, tapi kan kita di zaman sekarang mengenalnya cuma Bukhari, Muslim, atau ya Al-Kutubus Sittah lah, atau bahkan mungkin Kutubus Tis'ah begitu kan. Padahal perawi hadis atau katakanlah muhaddis kan nggak berhenti sampai di 6 penulis saja kan, tidak 9 tapi bahkan mungkin ratusan begitu. Tapi yang membukukan, dan terkenal dan kemudian apa namanya fenomenal dan seterusnya ya Bukhari Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu. Begitu. Ya. Artinya ini salah satu faktor kemudian para imam mazhab yang 4 menjadi populer adalah karena tulisan. Betul. Karena tulisan, selain juga karena mungkin manhaj atau metodologi mazhab mereka lebih menarik daripada selain dari imam 4 itu. Ya, jadi begini. Yang membuat kitab-kitab 4 mazhab ini kemudian bisa berkembang, artinya bukan hanya sekedar dicetak ulang, tetapi kemudian dikembangkan lagi karena ini yang menarik. Mereka punya yang disebut dengan istilah usul fikih yang mantap gitu. Yang menjadi dasar yang yubna alaihi ghairuhu. Kalau itu ibaratnya rumusnya gitu, rumus dasarnya. Yang kemudian orang kalau mengerti dan memahami rumus itu, lalu dia kembangkan rumus itu akan bisa berkembang kemana-mana. Karena rumusnya sudah, formulanya sudah punya. Itu yang terkenal misalnya Al-Imam Syafi'i itu menuliskan, orang yang pertama kali menuliskan kitab usul fikih tersendiri ya, usul fikih gitu. Ya, maka mazhabnya wajar saja kemudian kalau berkembang kemana-mana. Karena formulanya itu sudah ditemukan, ya kan, sudah dipopulerkan, dan semua orang yang belajar mazhab Syafi'i itu kemudian mempelajari juga formula tadi. Itu dan dia bisa mengembangkan kemana-mana. Dia yang dikenal dengan Ar-Risalah itu. Nah, kitabnya adalah Ar-Risalah, sehingga di dalam dunia Islam beliau dikenal sebagai bapak peletak dasar ilmu usul fikih gitu. Walaupun sebenarnya yang lain juga punya, yang lain juga punya usul fikih, tapi tidak selengkap di masa itu ya, tidak selengkap dan tidak sesistematis apa yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Tapi jangan bandingkan kitab Ar-Risalah dengan kitab-kitab usul fikih di zaman sekarang. Tentu sekarang sudah lebih sistematis lagi. Ya, kita bicara di masa lalu ya. Dasarnya yang menciptakan, yang memformulakan adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, betul. Nah, ketika ulama-ulama sekarang pengen melakukan ijtihad, harus mengikuti pola atau formula yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i itu. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi bukan masalah tidak boleh keluar. Begini, orang ketika mau berijtihad, tentu kan dia harus punya metodologi. Tidak boleh metodologinya itu sifatnya improvisasi. Terserah selera saya lah. Pada saat sekarang saya lagi condongnya kemana. Tidak boleh kan. Dia harus ketika mengeluarkan satu hujah atau katakanlah mengeluarkan satu pendapat, pendapatnya ini harus didasari pada satu hujah yang pasti, yang tidak boleh berubah. Jangan sampai kemudian nanti tidak konsekuen. Jangan ada standar ganda. Kalau pas lagi suka yang ini, dia ambil pendapat ini. Kalau lagi tidak, itu kan namanya pelin-pelan. Nah, ijtihad itu tidak boleh pelin-pelan. Ijtihad itu harus didasarkan pada sesuatu yang sifatnya ilmiah, rasional. Dan orang bisa kemudian memahami bahwa ini adalah benar karena melihat, oh ternyata jalannya memang sangat-sangat rasional. Jalannya memang betul-betul sangat punya nilai ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu. Sebenarnya bukan hanya dalam dunia fikih saja itu ada. Dalam dunia hadis pun juga ada, ya kan? Metodologi bagaimana kita menerima suatu hadis, apakah hadis ini benar dari Rasulullah atau tidak. Itu kan dikembangkan oleh para ahli hadis kan, yang puncaknya berada pada masa Imam Bukhari, Imam Muslim, yang maka kita mengenal hari ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sebagai kitab tersahih lah setelah Al-Quran itu ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tetapi ketika Bukhari mengatakan bahwa hadis ini sahih dan dia masukkan dalam kitab sahihnya, dia tidak ngitung kancing. Tidak ngitung kancing. Oh ini sahih lah, ini enggak. Oh bukan begitu. Ada metodologi. Orang menyebutnya dengan istilah syurut. Syarat-syarat yang di diajukan oleh Bukhari untuk agar hadis itu bisa dikatakan sebagai sahih. Dan syaratnya Bukhari itu termasuk syarat yang paling ketat, paling ketat, paling susah, di mana orang lain mengatakan Allah, udahlah pokoknya ini dianggap sahih. Nah, tapi Bukhari belum tentu, ya? Belum tentu, gitu kan? Nah, ini syarat-syarat ini kan sebenarnya adalah metodologi. Nah, metodologi di masa Nabi kan tidak ada hadis sahih. Ya kan? Tidak ada. Kenapa? Karena memang pada masa itu ya Rasulullah ada, buat bahkan apa kita ngomongin di kalangan sahabat mungkin belum mengenal istilah sahih. Kalangan sahabat juga tidak ada. Di kalangan bahkan di kalangan tabi'in, juga belum ada. Itu kan Imam Bukhari hidupnya di tahun 200-an kan. Pada saat itu ada kebutuhan bagaimana kita bisa memilah dan memilih, ya, menseleksi hadis yang bisa dipertanggungjawabkan itu benar dari Rasulullah atau yang tidak bisa diterima, yang tertolak. Nah, dibuatlah metodologinya. Apa? Katakanlah misalnya syaratnya harus diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, yang adil, yang dhabit, yang sanadnya muttasil, yang tidak terjadi muttarib, baik dari sisi matan atau dari segi sanad. Itu kan semua adalah sebuah formula. Formula untuk bisa menemukan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, hadis kesahihannya. Nah, itu dalam bidang periwayatan hadis. Nah, dalam bidang ijtihad begitu juga. Orang tidak boleh sembarangan baca Quran lalu kemudian seenak dengkulnya dia bilang, oh ini maksudnya begini. Baru dapat Quran, dapat ayat atau dapat hadis, langsung berijtihad, ambil kesimpulan hukum seperti ini. Ya, dan itu memang sempat terjadi di masa lalu, dalam pertarungan politik misalnya, di masa katakanlah pertarungan berbagai macam kelompok yang muncul, mereka semua pegang Quran, gitu. Lalu mereka mengistidlal isi Quran sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, ya kan? Yang sana pegang ayat, yang sini pegang ayat. Lalu ayat dengan ayat beradu di medan tempur, gitu kan? Nah, ini kan yang jadi masalah. Karena tidak ada metodologinya, bagaimana cara mengambil kesimpulan satu ayat agar dia betul-betul profesional, bisa dipertanggungjawabkan dan ilmiah, begitu. Jadi boleh dikatakan Imam Syafi'i cukup berjasa dalam membuat atau menyusun formula itu. Iya, formula itu. Dengan formula itu, jadi orang ketika mengambil kesimpulan hukum, dia punya pertanggungjawaban ilmiah. Nah, dia punya pertanggungjawaban ilmiah. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dilakukan juga oleh Imam Malik, dilakukan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan oleh para mujtahid mutlak yang lainnya. Mereka membuat formulanya, dan formula itu memang tentu saja ya luar biasa. Orang yang memahami formula itu, dia bisa gunakan formula itu untuk mengambil kesimpulan hukum berikutnya, walaupun dia tidak ketemu dengan mujtahid mutlak pencipta dari formula itu. Maka nanti kalau kita sebutkan di belakang dari para mujtahid mutlak itu ada mujtahid-mujtahid yang katakanlah dia menjadi pengikut dari masing-masing mujtahid mutlak itu. Jadi setelah generasi mujtahid mutlak sudah sepertinya sudah tidak ada lagi, Zat, yang selevel dan sekaliber mereka gitu. Ya, karena boleh jadi dibilang begini, kalau fatwanya tetap ada terus ya, karena kan masalah selalu diperbaharui. Cuman formula itu tadi memang kalau sudah ditemukan ya sudah kan, berarti kita sudah tidak butuh lagi formula baru karena sudah terjawab dengan formula yang ada. Dan itu apa namanya, semuanya mengakui para ulama sampai sekarang formula ini memang selalu layak pakai dan tidak pernah ada yang... Iya, yang namanya rumus kan biasanya nggak pernah berubah. Kalau kita masuk dalam bidang katakanlah ilmu ukur ya, trigonometri, bagaimana kita mengukur panjang sudut ya, sisi dari sebuah segitiga. Segitiga siku-siku kan ada A kuadrat kali B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu kan yang orang sebut dengan istilah rumus Pitagoras. Rumus segitiga siku-siku. Ketika ditemukan atau diformulasikan oleh sang Pitagoras, ya sudah, ya berarti itulah yang dipakai untuk sepanjang zaman, tidak akan berubah rumus itu. Mengukur siku-siku dengan rumus siku-siku itu. Nah, begitu kan. Nah, para penemu, ya kan, ya ketika mereka menemukan, ya bahkan mereka mendapatkan hadiah Nobel dan sebagainya, gitu. Dan umumnya kalau sudah ditemukan tuh jarang yang kemudian terpatahkan, gitu, jarang. Walaupun ada juga yang terpatahkan, tapi biasanya kalau sudah fenomenal seperti itu, sudah berlangsung berabad-abad, itu memang tidak terpatahkan. Sudah terbukti. Sudah terbukti, gitu. Seperti angka pi misalnya, 22/7 untuk mengukur lingkaran dan sebagainya. Itu sudah, ya sudah dari dulu, kita nggak bisa bilang, wah itu teori itu salah, kita memperbaiki. Berubah lagi. Bisa itu salah, tapi dalam momen yang atau dalam dimensi yang jauh berbeda. Kasusnya berbeda. Langka mungkin. Langka, ya seperti itu. Ya kurang lebih begitu. Jadi kita bukan mengatakan bahwa orang tidak boleh berijtihad sendiri, enggak, tapi karena memang formula-formula itu sudah ditemukan di masa itu. Sehingga kapanpun kita mau apa namanya, mau berijtihad, maka kita tidak akan pernah bisa terlepas dari formula-formula yang memang sudah dikenal lazim di dalam cabang ilmu tersebut. Ya, menarik sekali, Seth. Kita tadi dari awal sudah bicara tentang figur mustahid dari kalangan sahabat, kemudian pada segmen kedua kita bicara figur mustahid dari kalangan tabi'in. Dan lebih seru lagi ketika kita bicara figur mustahid dari kalangan murid tabi'in atau mungkin tabi'in juga, yang ada sekitar 13 itu. Kemudian yang kita kenal hanya sekitar 4 karena ada beberapa proses-proses yang membuat mereka punah atau tidak dikenal oleh orang-orang zaman sekarang. Baik karena tidak menulis, tidak punya tulisan, atau karena metode-metode ditinggalkan oleh perangki pengikutnya untuk mengikuti imam-imam yang lain. Itu perjalanan yang cukup menarik untuk dibahas, memang, Seth. Barangkali nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang apalagi tadi Ustadz menyebutkan bahwa formula itu ditemukan pada generasi ketiga itu, yang dengan formula ini para ulama ketika mau beristihad sudah sangat mudah, tinggal mengikuti formula tersebut. Betul. Ya. Terima kasih atas penjelasan yang cukup menarik ini, Seth. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali pada obrolan kita atau diskusi dan pembahasan istihad pada episode mendatang. Para pemirsa, menarik sekali tentang istihad pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa membahas lagi istihad pada episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.